Apa main main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para pendengar RRI di mana saja berada, Allah telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, banyak kenikmatan yang tidak dapat kita hitung kecuali kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu tidak bisa dapat kita syukuri begitu saja dengan kata syukur dan pujian kepada Allah, itu tidak cukup. Akan tetapi nilai iman kita harus kita lebih tinggikan melalui kajian-kajian Islam untuk memupuk keimanan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita mencoba akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menjelaskan begitu luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 96, Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan sebagai perhitungan. Kemudian Allah memaparkan kepada kita tugas kita dengan bintang, yaitu mengatakan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan. Kata an-nujum yaitu adalah bintang-bintang, benda yang bersinar berkilat di langit pada malam hari sebagai petunjuk dalam kegelapan darat dan laut. Allah dengan rahmatnya mengetahui bahwa hambanya akan melakukan perjalanan di malam hari. Sebab itu Allah menciptakan bintang-bintang agar dapat dijadikan petunjuk arah. Luar biasa sekali kalau kita dapat memahami bahwasannya ciptaan Allah di muka bumi ini, di alam semesta ini, tidak ada sia-sianya sedikit. Hanya kecuali kalau sudah ciptaan Allah dimasuki oleh tangan manusia, maka kerusakan pasti akan datang pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan prolog yang singkat ini dari kami akan dipaparkan lebih lugas dan tangkas lagi oleh Abang Da dan Ustaz kami, Ustaz Fajrul Haq dengan Ustaz Perdana. Kami silahkan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiat. Ada hal-hal yang benar-benar harus dipahami oleh seorang muslim, bahwa ketika membaca ayat Al-Quran jangan hanya sekedar melihat apa adanya, tapi bagaimana kita berusaha untuk meneliti secara lebih mendalam dan melakukan eksperimen-eksperimen atau penelitian-penelitian untuk dapat mengungkap sejauh mana kandungan-kandungan yang dimaksud oleh ayat Al-Quran. Seperti ini, kalau di dalam ayat ini Allah mengatakan tentang bintang yang dahulunya itu dipergunakan oleh orang untuk sebagai apa namanya, petunjuk perjalanan. Kalau bintang ini, kalau bintang kesana, ini seperti ini, itu dahulu. Tapi ternyata sekarang ini para ilmuwan sudah menemukan bintang itu yang dahulu kecil dan dijadikan sebagai petunjuk jalan itu sebenarnya tidak kecil, tetapi bintang itu bahkan ada yang besarnya dua kali lipat daripada besar bumi ini, bahkan ada yang berkali-kali lipat. Bahkan ada satu bintang itu yang katanya lebih besar daripada Gala Bima Sakti, apa namanya, tata surya kita ini, galaksi Bima Sakti itu, ada satu bintang yang lebih besar daripada itu. Artinya begini, sesuatu kalau kita berhasil menemukan seperti ini, atau katakanlah dengan penemuan seperti ini, bintang itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kecil tampak di mata, tapi sebenarnya sangat besar dan bahkan lebih besar daripada bumi. maka otomatis orang yang bisa mengungkapkan hal ini dan mengetahui tentang informasi ini akan merasakan betapa manusia ini sangat kerdil sekali di hadapan alam semesta ini. Kita berapalah besar manusia dibandingkan dengan bumi yang didiaminya ini? Berapalah besar manusia ini di galaksi Bima Sakti ini? Kemudian berapakah besar manusia ini dibandingkan dengan tata surya yang ada jauh lagi, yang ada di alam semesta ini? Manusia itu benarlah sebagaimana hadis, kalau saya tidak salah, manusia itu di alam semesta ini ibarat pasir yang berada di lautan, atau setitik air yang berada di lautan, tidak ada apa-apanya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kenapa masih bisa juga yang kerdil ini, manusia yang kerdil ini, berani-beraninya tidak sholat, ya kan, merasa dirinya besar, bukan main, baru diangkat menjadi kepala pimpinan, dadanya udah musung, besar betul dadanya sudah, padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya, dirinya hanya kerdil saja begitu. Nah, ketika dia menjabat dengan suatu memiliki kekayaan, harta yang cukup banyak, mengapa dia bisa-bisanya menyombongkan diri dan membesarkan diri, sedangkan alam semesta ciptaan Allah jauh lebih berharga daripada dirinya yang tidak beriman. Oleh karena itu, kembali lagi, kita diperintahkan untuk mengungkapkan isi Al-Quran agar kita mampu menambah keimanan kita dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tentang masalah bintang. Kalau kita melihat ke langit, itu sangat-sangat kecil sekali bintang itu yang kita lihat. Setitik aja, Ustaz, ya. Setitik saja. Dan ada dibahas oleh sains begitu. Jauhnya bintang itu sebetulnya cahaya bintang yang sampai ke bumi itu, Ustaz, sebetulnya bukan cahaya pada malam hari itu yang sampai. Aha. Tapi cahaya itu sampai sudah 7 tahun yang silam baru sampai ke bumi. Begitu loh, Ustaz. Karena berarti puluhan tahun, bahkan ratusan tahun cahaya, iya, itu baru sampai. Bahkan ada bermiliaran tahun cahaya yang sangat jauh sekali. Dibuktikan begini, Ustaz. Kecepatan cahaya itu per jam itu 300.000 km. Kalikanlah bukan 6, per jam, Ustaz. Satu detik itu kecepatan cahaya. Iya, kecepatan cahaya. 300.000 km kecepatannya. Per jam. Bukan, jadi per jam, Ustaz, per menit mungkin. Enggak, per jam. Detik. Jadi dikalikan nanti 60 menit, 60 detik, dikalikan 12 bulan ini dan dikalikan 300.000 km, kira-kira jauhnya itu yang sangat jauh sekali, sehingga membuktikan bahwanya cahaya bintang yang paling dekat itu, Ustaz, adalah 7 tahun yang silam itu baru sampai cahayanya ke bumi. Masya membuktikan Allah. Apa? Membuktikan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Perdana tadi, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang amat-amat sangat kecil gitu dibandingkan melihat dari cahaya tersebut. Jadi jangan kita mengira bintang yang kita lihat pada malam hari itu adalah cahayanya itu baru sampai ke bumi, padahal malam itu juga tidak, tapi 7 tahun yang silam, Ustaz Zabian. Begitulah Allah menjadikan, bagaimana menjadikan bintang itu sebagai petunjuk bagi kita, atau sebagai kompas, agar kita dapat menjalani kehidupan pada malam hari itu sebagai petunjuk betul-betul dalam kegelapan, baik kita berada di darat ataupun berada di laut. Tahu kita mengarahkannya kemana dengan bintang-bintang seperti ini. Begitulah artinya fassalnal aqad fassalnal ayat. Allah jabarkan kekuasaan, apa, tanda-tanda kebesarannya melalui bintang-bintang tersebut. Maka kalau kita semakin memperdalami sekilas tentang perjalanan bintang, bagaimana cahayanya itu sampai ke bumi, maka disinilah Allah menegaskan liqaum ya'lamun, bagi hamba-hambaku yang orang yang mengetahuinya, maka akan mengatakan subhanallah dari itu semuanya. Iya, mungkin seperti ini, Ustaz. Ini menarik sekali kajian kita mengenai masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di TV itu kan banyak acara-acara ilmu pengetahuan, Discovery, ya kan, acara-acara binatang, itu sebenarnya untuk menambah kualitas keimanan kita dan tingkat ke pemahaman kita yang lebih tinggi terhadap betapa alam semesta ini sebenarnya itu adalah perwujudan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat alam semesta, berarti kita akan melihat betapa besar kekuasaan Allah. Tapi yang sangat disayangkan inilah memang manusia ini gitu. Dia lebih tahan nonton acara apa? Stardut itu, Stardut yang di apa? Yang di Indosiar sampai 2 jam 3 jam lamanya, sedangkan acara-acara keilmuan seperti Discovery itu ditinggalkan. Nah, disinilah kelemahan umat Islam secara khusus ketika pandangannya itu dialihkan untuk hal-hal yang bersifat keilmuan dia jauhi, tapi hal-hal yang bersifat bermain-main, berleha-leha itu sangat menjadi perhatian utama. Jadi luar biasa sekali kalau kita ambil satu iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kita nikmat ya, melalui bintang Nusrat Fajrul. Banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kita satu pengajaran. Oleh karenanya, orang yang pandai mengambil pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu pengetahuan dan meninggikan derajatnya. Kemudian ini Ustaz Perdana, dalam hidup kita ini Ustaz, ya, mengapa banyak orang sudah menemukan apa takjub dengan kekuasaan Allah, tapi kurang untuk apa mengkultuskan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih apa, lebih mengedepankan eksperimennya, penelitiannya, dibandingkan apa? Dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana yang harus dikedepankan, Ustaz? Iya, sebenarnya ini permasalahan hidayah itu saja. Artinya di dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan yahdillahu mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan akan dia sesatkan siapa yang memang menginginkan kesesatan itu. Nah, ternyata saat sekarang ini berdasarkan berbagai informasi bahwa di Amerika itu banyak sekali orang yang sudah memeluk agama Islam. Kenapa? Kalau kita perhatikan, ternyata pun yang memeluk agama Islam di Amerika Serikat atau di negara Eropa itu, ya, umat Islam itu semakin bertambah di Eropa. Ini satu fenomena yang menarik. Ternyata yang paling banyak masuk ke dalam agama Islam adalah dari kalangan intelektual. Ya. Karena apa? Karena dengan perkembangan teknologi dan mereka sendiri sebagai para penelitinya, akhirnya penemuan-penemuan mereka tentang alam semesta, tentang biologi dan sebagainya itu ternyata semakin menyadarkan mereka betapa pembuktian atau kebenaran Al-Quran itu terbukti. Tidak merupakan satu pernyataan yang sia-sia. Jadi kalau masih ada yang belum mau beriman kepada Allah, ini hanyalah masalah hidayah saja. Hidayah begitu. Ya, artinya begini, kita umat Islam juga banyak yang tidak salat. Kenapa? Karena memang banyak godaan setan. Seperti itu juga lah dengan mereka. Ketika mereka sudah tahu tapi tidak mau beriman, ya mungkin karena faktor setan yang begitu keras menggoda, atau faktor lingkungan yang membuat mereka tidak mampu untuk bergerak leluasa dan sebagainya. Tapi satu fenomena yang menarik adalah ketika umat Islam di Eropa, apakah di Amerika ataupun di berbagai negara-negara Eropa itu sudah semakin banyak yang memeluk agama Islam. Ya, itu yang menarik. Jadi yang jelas di sini fungsi hidayah juga ya Ustaz ya. Hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang masih dalam tahapan hidayah Allah, kita harus selalu mensyukuri dan harus mendekatkan dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita yang sudah mendapatkan hidayah Allah itu sangat-sangat menjaga hidayah Allah ini. Kenapa? Berimannya kita itu adalah satu hidayah yang terbesar. Yeah. Ketika kita mampu untuk melaksanakan segala yang diajarkan oleh, yang dibimbingkan oleh Allah kepada kita, apakah dengan salat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang lain, kita harus bangga. Karena kita tetap mempertahankan hidayah Allah itu. Hidayah Allah. Dan satu hal yang patut menjadi keresahan kita adalah ketika kita menjauhkan diri dari segala bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keluarnya seseorang dari bimbingan Allah itu berarti dia sudah tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, ya, dari hal yang demikian itu, ya, untuk menjauhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan hikmah dan mutiara yang ada dalam surah Al-An'am ayat 97 ini, kita jadikan bintang yang kita lihat janganlah bintang sekedar bintang saja, sinar yang kecil, tapi begitu luar biasa bintang dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh saat ini bisa lebih besar dari galaksi yang kita miliki. Jadi hanya orang yang berpikiran dan ilmu pengetahuan serta orang yang mau mendalami Islam itu sendiri akan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan, yaitu apa, tanda-tanda sunnah, tanda-tanda al-kauniyah, tanda-tanda alamnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Muhammad Syafiar, dampingi Abangda Fajrul Haq dengan perdana. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, antum masykul. Masykul lah tulul dah.